Bawa tenang sama kawannya tanung biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Di hari-hari ini kita dalam penantian datangnya bulan Ramadan, dan bulan tersebut termasuk dari mawasimul khair, musim-musim kebaikan yang dinanti oleh setiap orang yang beriman. Tentu saja penantian orang-orang yang beriman berbeda-beda. Semakin sempurna iman seseorang, semakin berbahagia dan semakin besar penantiannya, karena dia mengerti bahwasanya bulan tersebut adalah bulan yang agung, termasuk dari musim-musim kebaikan. Dan ketahuilah bahwasanya setiap golongan, golongan yang saya maksud seperti ahlud dunia, orang-orang yang sibuk dengan dunia, atau yang dia memiliki pekerjaan tertentu di dunia, biasanya memiliki musim-musim tertentu yang dinanti. Ada musim-musim di mana harga-harga barang naik dan keuntungannya besar. Musim itu dinanti oleh para pedagang, sehingga sebelum datangnya musim tersebut, para pedagang menyiapkan barang selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya, agar dia juga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di musim yang dia nanti itu. Ini para pedagang. Ceritanya lain dengan para petani. Petani juga punya musim-musim tertentu yang dia nantikan. Ada musim-musim yang dia nantikan untuk menanam tanaman yang memang dia lihat menguntungkan. Dia berharap panennya banyak, dan nanti ketika musim panen juga harga panen tersebut tinggi dan sesuai dengan harapan. Itu berbicara tentang dunia. Adapun orang-orang yang beriman, ya, mereka tahu bahwasanya dunia ini memang dia harus tinggal di dalamnya, tetapi mengerti bahwasanya dunia itu bukan tujuan. Ada musim-musim akhirat, musim-musim untuk dia mengumpulkan kebaikan-kebaikan, termasuk bulan Ramadan. Bulan yang demikian mulia, bulan yang demikian agung. Allah pilih bulan Ramadan ini sebagai tempat atau waktu untuk kaum muslimin menunaikan rukun Islam yang keempat, yaitu siam. Tidak dipilihkan bulan yang lain, Allah pilihkan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian mendapatkan bulan Ramadan, maka berpuasalah di bulan itu. Jadi dipilihkan bulan ini untuk kaum muslimin menunaikan ibadah madza siam. Berarti mulia, sangat mulia bulan ini. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah muliakan bulan ini dengan sekian banyak kemuliaan. Barangkali kalau kita gunakan waktu untuk membahas kemuliaan-kemuliaan ini sangat banyak. Hadis yang akan kita baca, ayat yang akan kita baca. Namun ini hanya sekedar mengingatkan. Allah pilih pula bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Memang dipilihkan di bulan ini, Ramadan, untuk Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan. Jadi Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas di bulan Ramadan. Tetapi diturunkan dari sisi Allah hanya sampai ke langit dunia saja. Di Baitul Izzah. Demikian dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Al-Quran diturunkan keseluruhan ila sama'id dunia, ke langit dunia, di Baitul Izzah. Baru setelah itu diturunkan secara bertahap 23 tahun. Ada yang diturunkan di bulan Ramadan, ada yang diturunkan di bulan Dzulhijjah, ada yang diturunkan di bulan Shofar dan seterusnya. Selama 23 apa? Tahun Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi secara keseluruhan Al-Quran telah diturunkan dari sisi Allah ke langit dunia di bulan Ramadan. Allah khususkan bulan ini dengan itu. Allah katakan dalam Al-Quran, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan di mana Allah turunkan di bulan itu Al-Quran. Demikian Allah mengatakan. Subhanallah. Dimuliakan ini. Dan kita tahu Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Diturunkan di bulan Ramadan. Ini jelas menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah. Dan di bulan ini pula Allah khususkan, Allah mudahkan kaum muslimin untuk beribadah. Di antara sebabnya, Allah bukakan pintu-pintu sorga dan Allah kunci pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu sorga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan dikunci pintu-pintu neraka. Bahkan syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Wasufidatis syayatin. Allahu Akbar. Dimuliakan dengan ini juga. Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin. Di bulan Ramadan ini terasa, setiap kaum mukminin merasa mudah untuk beribadah. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Juga diberi semangat kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Diingatkan sekian banyak keutamaan bulan Ramadan yang tadi telah kita sebutkan, sangat banyak keutamaan itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan Ramadan, kemudian ada orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan, tentu ini adalah kerugian yang sangat besar. Seorang mukmin akan mencintai apa yang Allah cintai. Seorang mukmin akan membenci apa yang Allah benci. Seorang mukmin akan memuliakan apa yang Allah muliakan. Selalu seperti itu. Allahu Jalla wa Ala mencintai para nabi dan rasul, maka orang yang beriman juga harus mencintai para nabi dan rasul. Allahu Subhanahu wa Ta'ala mencintai masjid, maka sudah seharusnya seorang mukmin mencintai mana? Masjid. Allahu Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Ramadan, maka sudah seharusnya seorang mukmin memuliakan bulan Ramadan. Iya. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Kita pun tidak tahu apakah hari-hari ke depan kita bisa sampai di bulan Ramadan atau tidak. Allahu a'lam. Kita hanya berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala menyampaikan kita semuanya di bulan tersebut dan memudahkan kita semuanya untuk memuliakan bulan Ramadan bi anwa' minal ibadat wa ta'at, dengan berbagai macam ibadah, ibadah kepada Allah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya. Yeah. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang wajib kita persiapkan sebelum kita datang dan memasuki bulan Ramadan, di samping kita memuliakannya dengan penuh kegembiraan, di antara perkara yang penting untuk kita persiapkan adalah kita memiliki niat yang baik, azam dan tekad untuk memanfaatkan bulan tersebut. Saya berniat, saya berazam, di bulan Ramadan saya akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Diiringi dengan doa, permohonan kepada Allah. Niat yang kuat, yang diiringi dengan doa dan permohonan kepada Allah, ya, ini menjadi salah satu sebab seorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau niat saja tidak kuat, tekad tidak ada, apalagi kemudian tidak diiringi dengan doa, ya hanya sekedar besok Ramadan. Tidak ada tekad, tidak ada niat. Tentu berbeda dengan orang yang pertama tadi. Dahulu ketika perang Tabuk, ada beberapa orang sahabat yang menangis karena tidak bisa mengiringi Nabi alaihi salatu wasalam dalam peperangan tersebut. Menangis, meneteskan air mata karena tidak punya kemampuan untuk pergi bersama dengan Rasul. Tidak punya kendaraan yang bisa membawa mereka ke Tabuk. Tidak punya bekal yang bisa membawa mereka untuk pergi bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Ini perjalanan jihad fisabilillah ketika itu. Kalau tidak ada kendaraan tidak mungkin berangkat. Tabuk jauh sekali. Sampai mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, barangkali ada kendaraan, ada kuda yang bisa membawa kami ya Rasulullah. Dan Rasul mengatakan tidak ada. Maka mereka pun menangis karena tidak bisa ikut bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Pergilah Nabi bersama dengan para sahabat berangkat perang Tabuk. Sementara sahabat-sahabat yang tidak memiliki kemampuan, mereka bersedih di kota Madinah. Namun ternyata ma'asyiral muslimin, orang-orang yang tidak pergi bersama Rasul, badan-badan mereka di Madinah, namun pahala mengiringi mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam yang maknanya, inna bil Madinah aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa wahum ma'akum habasahumul udru. Baik. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya di kota Madinah ada sahabat-sahabat yang mereka di Madinah, namun mereka bersama dengan kalian dari sisi pahala. Tidakkah atau tidaklah kita berjalan menuruni lembah atau menaiki gunung kecuali mereka bersama dengan kalian di dalam pahala. Habasahumul udhru, mereka tidak bersama kita karena ada udhur. Yakni Allah Maha tahu kalau seandainya mereka memiliki kemampuan, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Inilah barokah niat. Dengan niat yang baik, dengan niat yang soleh, dengan azam, Allah akan mudahkan seorang hamba. Dan Allah akan sampaikan cita-cita seorang hamba. Maka perbaikilah niat. Kuatkanlah azam, tekad untuk memanfaatkan bulan yang mulia, bulan Ramadan, untuk kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertekad akan memperbanyak sedekah. Saya bertekad akan berusaha setiap hari memberikan buka puasa apapun yang saya mampu. Saya bertekad akan terus melakukan sholat malam, qiyamul lail. Saya bertekad untuk banyak berdoa kepada Allah. Saya bertekad untuk berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, malam qadar. Sekian banyak kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Barangkali di luar bulan Ramadan kita susah untuk memberi buka puasa. Ya, bertanya siapa yang buka? Ini saya punya makanan untuk buka puasa. Susah di luar bulan apa? Ramadan. Ya ada. Tetapi di bulan Ramadan tidaklah kita membawa makanan entah di masjid, entah di pinggir jalan, entah dimanapun kita berada. Ya. Mesti ada orang yang berpuasa. Selalu semua kaum muslimin berpuasa. Ya. Wabillahi taufik. Naik kendaraan. Ya. Di jalan-jalan raya mungkin banyak orang-orang yang dia mau pulang belum sampai karena macet. Ya. Kita bawa makanan. Ini pak untuk buka. Ini pak untuk buka. Mereka akan menerima dan bisa dipastikan semuanya dalam keadaan apa? Berpuasa. Walaupun seteguk air, walaupun separuh korma, seorang yang memberikan buka puasa kepada saudaranya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Yani azam, tekad. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara perkara yang harus kita siapkan, dan barangkali saya tutup dengan ini ya, sebagai muqaddimah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa ya. Yang kedua, di antara perkara yang kita wasiatkan untuk kaum muslimin menyambut bulan Ramadan adalah sambutlah bulan Ramadan ya, di samping dengan niat dan tekad lillahi ta'ala, untuk Allah, juga bersemangat di dalam menuntut ilmu. Bekali diri kita dengan ilmu. Jangan kita beribadah tidak punya ilmu. Nanti salah-salah ibadah kita. Jangan kita beribadah dalam keadaan tidak mengerti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq. Dalam urusan dunia saja kita teliti luar biasa. Teliti luar biasa. Mau beli mobil mesti diperiksa. ya, diperiksa. Yang pertama, surat-suratnya lengkap tidak, ya. Nomor yang ada di apa BPKB atau apa sama dengan nomor yang ada di rangka atau tidak, dicek juga, ya. Dilihat semuanya, sehingga dia betul-betul ketika membeli di atas ilmu, ya. Dicoba dulu, ya. Ila akhirih, sampai sedetail mungkin seorang apa namanya mengilmui mobil yang akan dia beli sebelum dia beramal, yaitu membeli mobil tadi. Padahal urusannya hanya mobil, urusan dunia yang tidak punya nilai di sisi Allah Azza wa Jal. Betul, tidak punya nilai, ya, jangankan mobil, dunia dan seisinya tidak bisa dibandingkan dengan dua rakaat qobliyah apa subuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi hanya sekedar mobil. Ya. Dunia seisinya tidak bisa mengalahkan dua rakaat qobliyah apa subuh, apalagi hanya mobil. Tapi kenyataannya kalau saya dan Anda semuanya membeli mobil, diteliti luar biasa. Tetapi apakah kemudian kita juga memiliki sikap yang sama ketika akan beramal untuk Allah Azza wa Jal? Seharusnya kita lebih bersemangat. Kita mau berpuasa, ilmui tentang puasa itu. Kewajiban-kewajibannya, ya. Kemudian rukun-rukunnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, agar ibadah yang kita lakukan ini betul-betul sempurna, baik, karena amalan itu akan diangkat di hadapan Allah. Allah akan melihat amalan kita, bukan manusia. Allah yang melihat, Allah yang melihat. Ya. Yani bagaimana seorang memuliakan bulan ini, bulan Ramadan, memuliakan Allah Azza wa Jal dengan berusaha membekali diri dengan ilmu, ya, tentang ibadah puasa itu. Karena bisa jadi, ya, ketika seorang jahil tidak mengerti ilmu, puasanya tidak bernilai di sisi Allah. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau pernah mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa dan dia tidak meninggalkan qawla zur, ucapan dusta, persaksian palsu, kalimat-kalimat keji, ucapan-ucapan kotor, ghibah, namimah, tidak meninggalkan ucapan-ucapan ini, wal amala bih, tidak pula meninggalkan amalan-amalan kezaliman, amalan-amalan kekejian, dia tidak tinggalkan itu. Dia berpuasa namun tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor dan perbuatan-perbuatan yang keji, zalim. Falaisa lillahi hajatun, tidak ada bagi Allah hajat, fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, tidak ada hajat puasa orang ini, tidak dinilai di sisi Allah. Seorang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal. Tentunya kita tidak menginginkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Banyak ilmu yang harus kita persiapkan terkait dengan ibadah puasa, adab-adabnya, kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Dan ini betul-betul membutuhkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Maka bersemangatlah menuntut ilmu, karena orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan jadikan orang itu berilmu, faham terhadap agama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, baginya, maka Allah jadikan dia faham terhadap agama. Taib, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, kebaikan apa saja? Termasuk kebaikan puasanya, kebaikan ibadahnya di bulan Ramadan. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan ibadahnya di bulan Ramadan, kebaikan amalannya di bulan Ramadan, maka Allah akan jadikan dia faqih, berilmu fiddin, dalam agama ini. Iya. Betapa banyak amalan-amalan besar di bulan Ramadan. Puasa itu sendiri, qiyamul lail, at-tarawih. Ya. Kemudian i'tikaf. Ya. Mencari dan berusaha menghidupkan malam qadar. Di akhir Ramadan ada zakatul fitr. Zakat fitr. Ya. Ini juga butuh ilmu. Ya, kalau tidak nanti salah-salah. Sebagai contoh misalnya zakatul fitr itu dibayarkan di akhir Ramadan. Ini misal, bukan di awal Ramadan. Bukan baru masuk tanggal 1 sudah bayar zakatul fitr. Tidak diperbolehkan. Jadi zakatul fitr itu waktul wujub, waktu wajibnya adalah tenggelamnya matahari di hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan 29 hari, tenggelamnya hari ke-29 setelah tenggelam matahari, maka wajib untuk membayar zakatul fitr. Ini waktu wajibnya. Makanya dikatakan zakatul fitr, dari kalimat fitr, yakni buka. Dengan selesainya bulan Ramadan, maka wajib atasnya membayar zakatul fitr. Waktunya, waktu wajibnya adalah dengan tenggelamnya hari yang terakhir. Sampai sholat idul fitr. Tidak boleh dibayarkan sesudah sholat. Yeah. Dan Nabi masih memberikan rukhsah, keringanan, boleh dibayarkan sehari atau dua hari sebelumnya. Ini keringanan dari Nabi. Boleh dia membayarkan sehari atau dua hari sebelum Id, tidak masalah. Ini namanya rukhsah. Ya. Tetapi waktu yang afdal adalah sejak wajibnya, yaitu dengan tenggelamnya matahari sampai sholat apa? Idul Fitr. Dan yang paling afdalnya adalah ya, ketika di pagi hari, ya, sesudah sholat subuh. Ini waktu yang afdal. Kenapa? Allahu a'lam bishawab, karena di antara hikmah kita memberikan zakatul fitr adalah tuhratan lisha'im, untuk membersihkan orang yang berpuasa. Ini hikmahnya. Hikmah yang lain adalah untuk memberi makan orang fakir, memberi makan orang miskin. Jangan sampai di hari raya, di hari kaum muslimin berbahagia, ada di antara saudara kita yang tidak bisa makan. Ini kebutuhan yang paling pokok. Di hari yang berbahagia tidak bisa makan. Ya. Wabillahi taufiq. Ini ya di antara ilmu yang dibutuhkan. Ya. Wabillahi taufiq. Dan juga perkara-perkara yang lain, intinya butuhnya kita untuk menuntut ilmu, mempersiapkan diri dengan bekal ilmu untuk masuk di bulan Ramadan. Kembali kepada pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ini juga salah satu bekal untuk kita menghadap atau masuk bulan Ramadan. Karena kita masih membahas salah satu masalah di dalam kitab ini, yaitu tentang doa. Dan Ramadan adalah syahrud doa, bulan untuk kita memperbanyak doa. Maka perlu dan penting untuk kita mempelajari adab-adab doa. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Sudah kita bahas kemarin di dalam kitab ini ya, beberapa sebab-sebab dikabulkannya doa. Ada sebab-sebab doa itu terkabul, di antaranya waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah sepertiga malam yang terakhir. Dan itulah waktu sahur. Waktu sahur. Di setiap sepertiga malam yang terakhir, Allahu Jalla wa'ala berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, aku akan kabulkan doanya. Man yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa yang minta ampun kepadaku, aku beri ampunan. Man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang minta kepadaku, minta apa saja, aku akan beri. Dibuka selebar-lebarnya pintu pengkabulan doa di sepertiga malam yang terakhir. Dan itu adalah waktu sahur. Kaum muslimin semuanya bangun di waktu ini. Bisa dikatakan semuanya. Satu dua saja yang kerainan ya. Baik, kita pun menyesal kalau kerainan ya. Bangun jam 5 ini. Sudah selesai sholat, kita sudah enggak dapat jamaah ya. Enggak sahur lagi namanya. Ya. Wabillahi taufik. Dan waktu sahur adalah waktu mustajab. Dan di antara amalan orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka banyak beristighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Waktu yang mustajab. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, di antara sebab-sebab dikabulkannya doa adalah seorang ya menyebut nama Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah. Jadi ketika berdoa tidak langsung minta keinginan dia, tidak. Tetapi disebut dulu nama-nama Allah. Ini namanya tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan di antara nama-nama yang agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Ya. Taib. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Adalah nama Allah Azza wa Jal yang Nabi alaihi salatu wassalam memanggil dia Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amru qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau dihadapkan dengan perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang genting, beliau alaihi salatu wassalam meminta pertolongan kepada Allah dengan memanggil namanya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghisu. Dengan rahmatmu ya Allah, aku mohon bantuan engkau. Tolong aku ya Allah di masa sempit ini. Itu doanya Nabi. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghisu. Dan dua nama ini disebutkan di dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Memang dua nama ini adalah dua nama yang sangat agung. Al-hayyu al-qayyum. Wabillahi taufiq. Kalau sudah berbicara nama Allah al-hayyu, artinya kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hidup yang maha sempurna. Karena al-hayyu itu maknanya Dia Allah adalah zat yang maha apa? Hidup, yang maha sempurna kehidupan Allah. Hidup yang sempurna bagaimana? Hidupnya Allah yang sempurna adalah hidup yang tidak ada kekurangan padanya. Tidak ada kematian bagi Allah Azza wa Jal. Beliau memiliki sifat-sifat kesempurnaan, maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, maha kuat dan seterusnya. Itu hidup yang sempurna. Ya. Barangkali kita juga sama. Sama-sama kita punya sifat hidup, saya dan antum hidup. Bahkan kita pun ya dari sisi nama sifat sama. Allah hidup, kita hidup. Tetapi hidupnya Allah beda dengan hidupnya apa? Makhluk. Hidupnya kita ini hidup yang penuh kekurangan. Hidup tapi sakit-sakitan. Hidup tapi matanya tidak jelas. Hidup namun pendengarannya berkurang. Hidup namun penuh dengan kesusahan. Hidup yang diakhiri dengan kematian. Hidup yang diawali dengan ketidakadaan. Itulah manusia. Tetapi Allah Azza wa Jal, hidupnya adalah hidup yang maha sempurna. Tidak berpermulaan, azali. Dan Allah maha kekal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya penuh dengan kesempurnaan. Kesempurnaan dalam sifat melihat. kesempurnaan dalam sifat hidup, kesempurnaan dalam sifat mendengar, dan seterusnya. Al-Hayyu. Demikian juga Al-Qayyum. Yakni ketika kita meminta kepada Allah dengan menyebut nama ini, kita berdoa, bertawassul dengan nama yang agung. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini ya beberapa doa-doa yang juga ya diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, yang doa-doa itu adalah sebab dikabulkannya permintaan kita. Di antaranya adalah doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Wa fi jami' at-Tirmidzi wa sahih al-Hakim min hadis Sa'd ibn Abi Waqqas an Nabi alaihi salatu wassalam qala da'watu dhinnun idza da'a aw idz da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Yunus ketika dia berdoa kepada Allah dalam keadaan terperangkap di dalam perut ikan. Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai illa anta kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu lam yad'u biha muslimun, tidaklah ada seorang muslim berdoa dengan kalimat-kalimat ini, doanya Nabi Yunus, fi syai'in qattu, dalam urusan apapun, illa istajaballahu lah, kecuali Allah kabulkan dia doanya. Maka selipkan di dalam doa-doa kita ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Di bulan Ramadan banyak kita mendapatkan waktu-waktu mustajab. Seperti waktu sahur tadi. Ini waktu mustajab. Di antara azan dan qomat itu juga waktu mustajab. Yang biasanya sebelum azan masih di rumah, sekarang biasanya sebelum adzan pun sudah di apa? Di masjid, ya atau tidak? Banyak kaum muslimin seperti itu ya. Belum adzan maghrib sudah di masjid. Artinya ketika adzan dia mendapatkan muadzin, kemudian setelah itu dia mendapatkan waktu antara adzan dan apa? Iqamah, ini waktu mustajab. Ada kesempatan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yakni subhanallah, banyak dimudahkan seorang hamba ketika di bulan Ramadan. Kita ini biasanya kalau pas di luar Ramadan adzan masih santai-santai di rumah. Qomat, ah baru qomat ini imam biasa bacanya panjang. Nanti kira-kira sudah dapat satu rakaat baru datang. Ini kerugian tentunya. Ya. Namun ketika bulan Ramadan subhanallah sebelum adzan sudah di masjid. Subuh sudah di masjid. Setelah adzan masih ada waktu sampai qomat. Ini waktu mustajab. Dia angkat kedua tangannya, minta kepada Allah, panggil nama Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Baca doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tayib, ini sebenarnya sudah kita baca semuanya ikhwan. Kita lewati beberapa riwayat. Wa fi musnad, di dalam musnad Imam Ahmad ayuban min hadis Abdullah bin Mas'ud, dari hadis Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadun qattu hammun wala huznun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'al al-qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa huznahu wa abdala lahu wa abdalahu makanahu faraha. Wa qila ya Rasulullah ala nata'allamuha, qala bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Kita dengarkan hadis ini sebagai bekal untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Berapa menit lagi? Isya. 5 menit. Baik. 5 menit lagi Isya, ikhwan. Dari Ibnu Mas'ud, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba menimpanya kesedihan, kesusahan, gundah gulana, kesempitan hidup. Tidaklah seorang hamba menimpa padanya kesempitan hidup." Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa ini, yang intinya adalah merendahkan dirinya kepada Allah. Allahumma ya Allah, inni abduk, saya ini hambamu ya Allah. Ibnu abdik, putranya hambamu, yani bapakku juga hambamu sama ya Allah. Ibnu amatik, ibuku juga sama, hambamu ya Allah. Lemah kami ini ya Allah, hambamu ya Allah. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan, lemah ya Allah. Malin fiyah hukmuk, hukummu, keputusanmu telah lalu atasku ya Allah. Ya, ini takdir Allah, ya, telah ditulis. Adlun fiyah qada'uk, dan semua takdirmu, keputusanmu adil atasku ya Allah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang zalim. Aku meyakini itu ya Allah. Aku hambamu yang lemah, dan aku tahu engkau adalah zat yang maha adil dan tidak mendzalimi siapapun. As'aluka, aku mohon kepadamu, Allahumma ya Allah, bikulli ismin huwalak, dengan aku bertawassul, aku meyakini semua nama-namamu. Di sini bertawassul dengan nama-nama Allah. Saya meminta kepadamu dengan nama-namamu semuanya ya Allah. Samaita bihi nafsak, yang engkau telah sebut namamu dalam Al-Quranul Karim. Ila akhirihi, doa ini sangat-sangat penting untuk dihafalkan, ya. Bisa dilihat di dalam riwayat-riwayat yang sahih, barangkali suatu saat kita kembali pada hadis ini, ya, untuk dihafalkan. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan karena belum selesai doa ini kita baca, tafadhalu untuk bisa dilihat di dalam sumber-sumbernya yang sahih. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.